Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Husnudzan bin Nas karya Abdul Malik Ramadhani hafizullahu taala. Kita sampai pada bahasannya bahasanya buruk sangka kepada orang lain tanpa bukti ada sebuah kezaliman. Dan satu hal yang maklum, bahasanya orang yang terzalimi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia adalah orang kafir. Waqad hasala ma yadullu alaihi, dan telah terjadi hal yang menunjukkan hal demikian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mamlukatun kafiratun, ada budak perempuan yang kafir dituduh mencuri perhiasan padahal dia tidak bersalah. Lengkapnya diriatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna walidatan kanat sauda'a, ada walidah, ada budak perempuan, kanat sauda', yang dia berkulit hitam, dimiliki oleh salah satu kampung Arab. Lalu mereka memerdekakannya. Fakanat, lalu budak, mantan budak perempuan ini masih tinggal bersama mereka. Qalat ibunda Aisyah mengatakan, fakharajat sabiyatun lahum, maka ada anak perempuan kecil, lahum milik mantan pemilik budak ini, alaiha wishahun ahmar min suyuh, dia memakai wishah yang berwarna merah. Lihat catatan kaki tentang wishah Ibnu Hajar di Fathul Bari tentang definisi wishah, khaitan adalah dua benang min lu'lu'in, yang dari permata atau kemudian berisi permata, yukhalafu bainahuma, yang dibuat berselisih. Mungkin ada satu benang diisi permata-permata, kemudian ada satu benang yang lain diisi permata, kemudian dipilin. Ya, dipilin sehingga benangnya tentu berselisih. Ya, tentu benangnya karena dipilin berselisih dan dia penuh dengan permata. Tatawasyahu bihi al-mar'atu, yang dikenakan oleh seorang perempuan. Wakil, dan ada yang mengatakan yunsaju min adimin, terbuat dari kulit. Aridon, yang lebar, kemudian yurasak biluk-luk, kemudian ditempeli permata. Watasuduhu al-mar'atu, dipakai oleh perempuan. Bain atiqiha wa kashiha, kashi maknanya ilal khasirah, khasirah pinggang. Maka dipakai oleh seorang perempuan tali yang berisi permata tadi, dipakai oleh perempuan dari atiq, dari pundak, dari leher sampai dari leher sampai pinggangnya. Nanti apa ya? Kalung ya. Tapi kalungnya kalung selempang ya. Ya, selempang ya. Maksudnya kalung tapi bukan cuma bukan cuma melilit leher, namun turun sampai bawah. Ya. Sejenis selempang kalau di zaman kita. Nah, ini tali yang isinya permata. Ini model perhiasan di masa silam. Ada kalung, ada ini, dan ada ini namanya wishah. Sejenis kalung, namun kalung panjang, ya isinya perhiasan. Min suyur, suyur itu ya sama dengan khaitan. Jamak dari sair sama dengan benang. Maka terjemah bebasnya, maka pada satu ketika ada anak kecil, perempuan, anak kecil perempuan pakai wishah. Ya, ini kemudian perhiasan tentu isinya. Nah, ini pergi. Perginya laqalat fa wada'athu aw waqa'a minha. Maka anak perempuan tadi karena maklum anak-anak, kemudian dia malah melepaskan kalungnya. Atau waqa'a minha. Kalungnya itu jatuh. Lepas. Famarat hudayyatun, maka lewatlah sejenis burung. Catatan kaki. Di Fathul Bari dikatakan bentuk kecil dari hida'atun. Wawata'ir al-ma'ruf. Dia adalah binatang yang terkenal yang diizinkan untuk dibunuh di tanah halal ataupun tanah haram. Maka lewatlah burung. Waya mulqan. Dan kalung tadi itu terlempar atau terletakkan di satu tempat di tanah. Fahasibatu lahman. Maka sama burung ini dikira kalung tadi adalah daging. Fakhatafatu, kemudian dia sambar. Ya, sambar dia ambil. Qalat. Lalu kemudian orang-orang mencarinya. Karena ini perhiasan. Perhiasan sungguhan. Maka orang-orang mencari kalung tadi. Falam yajiduhu, lalu mereka tidak mendapatkannya. Qalat, kata Ibunda Aisyah, kata perempuan tadi, fattahamuni bihi, maka orang-orang pada menuduh akulah pencurinya. Qalat, kata orang tersebut, fatafiqu yufattisuna, maka mereka orang-orang kemudian, tafiqu mulailah mereka mencari-cari perhiasan tadi atau kalung tadi sampai-sampai mereka yufatis memeriksa kubul dari perempuan ini, bekas budak ini, sampai kubulnya dibuka, dicek. Ini kemaluannya dibukai, jangan-jangan disimpan di situ. Yang tentu ini sebuah pelecehan dan kezaliman. Qalat wallahi, kata si budak perempuan ini atau mantan budak perempuan ini, wallahi demi Allah, sungguh inni laqaimatun ma'ahum, sungguh aku berdiri bersama mereka, masih dalam keadaan diintokasi, dibungkar-bungkar, dibuka-buka, dicek-cek, tiba-tiba lewatlah hudayyah, lewatlah burung tadi. Fa'alqathu, lalu melemparkan kalung yang dia sambar, yang dia ambil. Qalat fawaqa'a bainahum, lalu kalung tadi pun jatuh terletak di antara tengah-tengah mereka. Qalat, sang budak perempuan mengatakan, fakultaku, katakan kepada mereka, ini loh barang yang kalian tuduhkan aku sebagai pencurinya. Za'antum, dalam makaban kalian, wa ana minhu bari'atun, padahal aku tidak bersalah. Wa wadahuwa, itu barangnya. Qalat, kemudian budak perempuan ini kemudian datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslamat, lalu masuk Islam. Qalat Aisyah mengatakan, fakana laha khiba'un, maka budak perempuan atau mantan, maka perempuan hitam ini memiliki khiba' di masjid atau memiliki hifsun di masjid. Catatan kaki di Fathul Bari, khiba' artinya khaimah. Nih. Artinya adalah tenda atau kemah, min wabarin, dari kulit atau yang lain. Sedangkan hifsu adalah baitus saghir, adalah rumah kecil, al-qaribus sumuk, yang dekat atau pendek tiangnya. Qalat, kata Aisyah, fakana ta'tini, maka budak perempuan tadi sering datang kepadaku, fatahaddasu indi, dan ngobrol-ngobrol di rumahku. Qalat, kata Ibunda Aisyah, fala tajlisu indi, tidaklah dia duduk di rumahku majlisan saat dia duduk, illa qalat, kecuali dia membacakan satu syair. Wa yaumal wishah min ta'ajibi rabbina, dan hari kalung adalah hari di antara bukti hal yang menakjubkan dari Tuhan kami. Ala innahu min baldatil kufri anjani. Ingatlah sesungguhnya dia Allah telah menyelamatkan aku dari negeri kekafiran. Maka Aisyah mengatakan, fakultulah aku katakan kepadanya, kenapa engkau tidak engkau duduk bersama aku dalam satu duduk pun kecuali engkau mengucapkan syair di atas. Apa itu yang dimaksud dengan hari kalung? Qalat kemudian, fa haddatsatni bihadzal hadis. Lalu dia pun menceritakan ceritanya di atas. Ya. Maka ringkasnya ada mantan budak, perempuan hitam mantan budak yang kemudian dituduh sebagai pencuri. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampakkan di antara tanda kekuasaannya ketika dia lagi diinterogasi, padahal kalung tersebut adalah diambil oleh burung. Maka Allah datangkan burung tadi dan melemparkan kalung yang dia ambil. Yang ini satu hal yang menakjubkan, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang ini kemudian mendorong dia untuk masuk Islam. La'ala hadil walidah, maka boleh jadi budak perempuan ini berpandangan bahasanya bukanlah termasuk akhlak yang baik. Seorang itu dituduh dengan semata-mata prasangka dan dihinakan sampai-sampai diperiksa dengan cara semacam itu. Kemaluannya dilihat-lihat dengan alasan boleh jadi disembunyikan di kemaluannya. Maka tindakan semacam ini membuat dia sedih sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian membersihkan namanya dengan cara yang menakjubkan. Wa kana dzalika sababa islamiha, dan ini menjadi sebab keislamannya. Karena dia menyadari bahasanya kejadian semacam bahasanya pemutihan nama baik semacam ini, tabari'ah. Pemutihan nama baik semacam ini tidaklah mungkin terjadi kecuali dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dijumpai di atas sana ribuan al-mu'allafa yang sangat banyak dari burung. Maka bagaimanakah ya'ti datang seekor burung yang mencuri, seekor burung yang mencuri itu sendiri di antara sekian banyak burung untuk meletakkan kalung di antara orang-orang yang menuduhnya. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Ibnu Rajab di Fathul Bari, karena Fathul Bari itu ada Fathul Bari Ibnu Rajab dan ada Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan dua-duanya sama-sama sarah Sahih Bukhari. Dan Fathul Bari-nya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu nama Fathul Bari itu terilhami dari Fathul Bari karya Ibnu Rajab. Karena Fathul Bari Ibnu Rajab itu lebih duluan. Namun bedanya kalau Fathul Bari Ibnu Hajar itu sarah Sahih Bukhari-nya selesai, kalau Fathul Bari-nya Ibnu Rajab belum selesai dan beliau telah meninggal dunia. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya Allah Ta'ala bisa saja menghilangkan kesedihan orang yang sedih dan dengan melakukan sesuatu hal yang di luar kebiasaan, awaid kebiasaan, di luar hukum kebiasaan. Artinya melakukan suatu hal yang di luar kebiasaan itu sama dengan terjadilah kejadian yang luar biasa. Dan ini kejadian luar biasa. Wa in kanu kufaran, meskipun mereka itu orang kafir. Maka Allah menghilangkan susahnya orang yang susah itu tidak hanya terbatas untuk orang yang beriman, orang kafir pun bisa mendapatkan hal tersebut. Fa in kanal kafir, jika orang kafir tersebut adalah orang yang terzalimi semacam perempuan ini, maka dia lebih berpeluang untuk dihilangkannya kesusahannya dan dikabulkan doanya. Karena doa orang yang terzalimi itu qad tujabu, terkadang dikabulkan meskipun berasal dari orang kafir. Kemudian kembali tentang masalah buruk sangka, tentang masalah prasangka. Fa'lam, maka sadarilah bahwa semua perkataan yang diucapkan atau ditulis fi maqalin, dalam satu makalah, yang kuluha, maka perkataan tersebut akan dikutip, akan dinukil oleh oleh kemudian makhluk-makhluk yang amanah, makhluk-makhluk yang mulia, itulah malaikat pencatat amal untuk dilaporkan kepada Al-Hakam Al-Adl Al-Muta'al, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia adalah Al-Hakam. Dia adalah kemudian Sang Hakim. Dia adalah zat yang adil dan dia adalah zat yang tinggi. Dialah zat yang berfirman, "Mayal fidhu min qawlin illa ladai raqibun atid." Tidaklah terucap satupun ucapan kecuali di dekat orang yang mengucapkannya terdapat malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Demikian juga apa yang terkandung dalam hati min khabarin, berupa berita yang diyakini ada di dalam hati. Demikian juga apa yang disaksikan oleh pendengar dan penglihatan. Ila su'ila anhu, semuanya akan ditanyakan. Semua akan ditanyalah sahibuhu, orang yang memilikinya, memiliki keyakinan di dalam hati, dan apa yang didengar dan dilihat itu semuanya akan ditanyakan. Pada hari di mana mata-mata itu terbelalak, pada hari di mana tidaklah manfaat di hari tersebut penyesalan, tidak pula istighfar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban." Demikian juga firman Allah Ta'ala, "Satuktabu syahadatuhum mayus'alun," akan dicatatlah persaksian-persaksian mereka dan mereka pun akan ditanyai. Dan telah lewat, dan telah lewat keterangan bahasanya mengikuti berita yang tidak valid, yang tidak didukung oleh bukti yang benar, itu teranggap menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bohong yang paling bohong. Dan telah lewat, telah kita bahas sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah seorang itu menjadi pembohong ketika menceritakan semua yang dia dengar. Wa idza kana fi ismi hadzal kadhibi, maka jika dalam dosa kebohongan semacam ini sudah cukup sebagai kebohongan, fa kaifa yatma'ul mu'min, maka bagaimanakah seorang mukmin berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan darinya kezaliman terhadap lawannya, wa qad syabi'a itsman, padahal dia telah kenyang dengan dosa disebabkan karena berburuk sangka kepada orang yang tidak dia senangi. Waktafadan, dan kemudian dan merasa cukup. Maka ketika seorang itu menceritakan semua yang dia dengar, itu cukuplah dia itu sebagai kebohongan. Padahal dia cuma menceritakan semua apa yang dia dengar. Maka bagaimanakah lagi dengan orang yang telah kenyang, orang yang telah penuh dengan dosa, dengan berbagai macam prasangka. Bagaimanakah dia bisa berharap kalau dia bukanlah orang yang zalim? Tentu tidak bisa. Itu tamak dan harapan yang tidak mungkin akan terwujud. Nah, kemudian bab selanjutnya atau bab yang terakhir adalah terapi buruk sangka. Terapi yang pertama, hendaklah ia tathabbat, mencari validitas sebelum memberikan penilaian kepada orang lain. Karena al-ajalah, ketergesaan itu seringkali mendorong seseorang untuk mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Kemudian cepat sajalah, tak lama setelah itu dia pun akan menyesal. Kemudian akan mencari-cari alasan. Lakinal kalimata, padahal satu kata jika telah keluar dari kamarnya, yaitu dari mulutnya, maka tidak bisa atau sulit untuk diperbaiki. Bahkan seandainya bisa diperbaiki dengan minta maaf, maka bekasnya pun tidak hilang. Bekasnya di hati orang yang dituduh, orang yang menjadi sasaran buruk sangka, tidak hilang. Bahkan boleh jadi terkenang sampai akhir hayat. Kalau dia pernah dituduh, ya, demikian-demikian, yang tuduhan itu cuma berdasarkan buruk sangka tanpa dasar. Dari Abu Ayyub, beliau mengatakan ada seorang datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, ajarilah aku, namun jangan panjang-panjang. Alimni wa aujiz. Wahai Rasul, ajarilah aku, namun yang singkat saja. Jangan panjang-panjang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya tiga nasihat. Nasihat yang pertama, idza qumta fi salatika, jika engkau berdiri mengerjakan salat, maka salatlah yang khusyuk. Dan di antara kiat penting supaya orang itu bisa khusyuk adalah dengan ingat mati. Itu kiat penting untuk bisa salat khusyuk. Oleh karena itu, fasholli salata muwaddi'in, salatlah sebagaimana salatnya orang yang perpisahan. Artinya adalah salatlah dengan keyakinan ini adalah salat terakhir yang bisa saya kerjakan sebelum saya mati. Dijamin Anda akan khusyuk. Ya, dijamin Anda akan khusyuk dalam salat. Ketika berdiri mau mengerjakan salat, ketika sudah mau pasang niat untuk salat, maka masukkan dalam hati Anda. Masukkan dalam hatimu bahasanya, kemungkinan besar ini adalah salat terakhir yang bisa saya lakukan. Ini bekal terakhir yang bisa saya kumpulkan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saya tidak lagi mungkin berkesempatan untuk salat. Mungkin ini bekal terakhir yang akan saya bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala karena mati di depan saya. Maka siapa yang menghadirkan pesan semacam ini, makna semacam dalam hatinya, maka dijamin dia akan khusyuk dalam salatnya. Tentu dia akan kemudian berusaha menjadikan sholatnya itu adalah sholat yang paling maksimal yang bisa dia lakukan, paling berkualitas yang bisa dia lakukan. Jadilah sholat yang khusyuk. Kemudian nasihat yang kedua adalah nasihat untuk hati-hati dalam berbicara. Wala takallam bi kalimatin ta'tadziru minhu. Janganlah engkau meluncurkan kata-kata yang besok engkau minta maaf gara-gara kata-kata hari ini. Maka jangan sampai jadi orang yang perlu minta maaf gara-gara ucapan yang kemarin kita ucapkan. Artinya apa? Hati-hati dalam berbicara. Dan ketika mau berbicara, maka berpikirlah dalam-dalam, berpikirlah jauh ke depan. Dan di antara hal yang perlu dipertimbangkan, apa dampak perkataan saya ini? Apa dampak perkataan saya ini? Jangan sampai tidak dipikirkan dalam-dalam, akhirnya keluar, akhirnya dampaknya dampak yang besar, ternyata menimbulkan masalah, akhirnya besok harus minta maaf. Kalau bisa, jadilah seorang yang tidak pernah punya kasus semacam ini. Upayakan dirimu untuk tidak menjadi orang yang punya kasus semacam ini. Minta maaf gara-gara ucapan yang sudah terlanjur kita ucapkan, yang itu ternyata menyakitkan hati orang lain. Meskipun niat kita guyon, niatnya canda, ternyata dia tersinggung berat. Akhirnya kita pada awalnya merasa biasa-biasa saja, ternyata itu jadi masalah yang berkepanjangan. Akhirnya kita pun harus minta maaf. Kalau bisa, jangan jadi orang seperti ini. Punya kasus, harus minta maaf gara-gara ucapan yang membuat kecewa dan sakit hati istri, kawan, tetangga, dan yang lain. Kemudian nasihat yang ketiga adalah menjadi manusia yang punya izzah, yang punya kemuliaan, tidak ngemis-ngemis dan tidak suka minta-minta pada orang lain, tidak suka minta traktiran, tidak suka minta dibawakan oleh-oleh, tidak suka kemudian nodong orang untuk syukuran dan seterusnya. Wa ajmi ayasa ama fi aidinas. Kumpulkanlah putus asa dengan harta yang ada di tangan manusia. Jangan punya pernah pikir bahasanya orang itu akan membantu saya. Jangan pernah kumpulkan dalam hatimu bahasanya tidak akan ada orang yang bantu saya. Maka saya harus mandiri, saya harus kemudian mengelola diri saya sendiri, kemudian memenuhi kebutuhan saya sendiri, dan jangan berharap dengan bantuan dan uluran tangan orang lain. Jadilah manusia yang mandiri, manusia yang tidak berharap dengan bantuan dan uluran tangan orang lain. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Ibnu Majah dan Hasan al-Albani. Waqad yazidu, dan boleh jadi bertambah di samping kejelekan ini, yaitu buruk sangka yang kemudian, atau kemudian komentar yang dasarnya adalah buruk sangka, maka boleh jadi kemudian akan bertambah maksiatnya gara-gara al-bahsa, mencari-cari makharij, mencari-cari solusi, mencari-cari jalan keluar saat meminta maaf meskipun dengan bohong. Li'annahu, karena ada ungkapan yang mengatakan qalla man i'tadara ila kadzaba ila kadziba. Sangat jarang orang yang minta maaf mengajukan alasan supaya dimaafkan dan dimaklumi kecuali dia berbohong. Umumnya orang itu bohong ketika dia menyampaikan, mengajukan alasan supaya dimaafkan. Umumnya orang berbohong supaya orang tersebut supaya mudah untuk memaafkan dan memaklumi. Oh ya, kayak gitu toh ternyata. Oh, kayak gitu toh ceritanya. Ya sudah kalau demikian. Ya, supaya kemudian bisa diketahui, oh kayak gitu toh duduk perkara sebenarnya. Nah, maka biasanya kemudian dan dicampur dengan bohong. Tidak sebagaimana realitas sesungguhnya. Karena kalau diceritakan realitas sesungguhnya, itu boleh jadi marahnya tidak hilang-hilang. Memang saya sengaja untuk menyakiti hatimu. Saya ingin ngetes kalau kamu marah itu kayak apa. Itu kalau kemudian asli dia terus terang seperti itu, dia tidak akan dimaafkan. Aslinya usil aja, aslinya usil. Kenapa kemudian keluar kata-kata yang menyakitkan? Itu kalau kemudian seperti apa sih kalau kamu tersinggung? Gitu. Saya ingin penasaran aja. Itu aslinya niatnya seperti itu. Namun ketika minta maaf, biasanya umumnya orang enggak kemudian cerita sebenarnya, motivasi sebenarnya ketika dia menyakiti orang lain. Itu tidak akan cerita. Namun dia akan cerita, oh ya, saya itu lagi galau, saya itu lagi ini, ibu saya sakit, saya kepikiran. Nah, terus ya, kamu datang ganggu, kemudian dia keluarlah kata-kata sayang, kemudian ternyata menyakitkan dirimu. Dia ngarang kayak gitu ini. Ya, atau boleh jadi sebenarnya yang enggak begitu ngarang, namun dia menghubungkan yang tidak berhubungan. Ya, betul. Ya, betul, kemudian ibunya lagi sakit, lagi di rumah sakit. Namun enggak kemudian ada hubungannya itu, kemudian lagi galau, kemudian kemudian ditatangi temannya, akhirnya kemudian keluar kata-kata yang menyakitkan. Sebenarnya itu enggak berhubungan di situ. Itu betul, ibunya di rumah sakit, namun dia ya nyantai-nyantai saja, happy-happy saja. Terus cuma ingin usil ganggu temannya. Kayak apa sih kalau orang ini marah? Katanya sangka kalau marah. Coba sih kalau saya yang ganggu, saya ngusili, kayak apa jadinya? Ini realitanya demikian, namun ketika minta maaf, enggak kemudian bilang apa adanya. Supaya kemudian dimaafkan, ya, kemudian menghubung-hubungkan yang tidak berhubungan. Ya. Ini. Yang itu ya fihi na'minal kadzib, itu ada unsur bohong atau bahkan 100% bohong. Ibunya tidak sakit, dia bilang ibu saya lagi sakit, saya galau, kamu datang nyamperi, bikin jengkel saya. Akhirnya kemudian saya ngomong yang kata-kata yang bikin kamu sakit hati. Nah, siapa qala man i'tadara ila kadziba, ini perkataan Maimun bin Mahran. Ini perkataan seorang tabi'in, Maimun bin Mahran, bila mengatakan qala man i'tadara ila kadziba atau ila kadzaba, jarang-jarang orang yang minta maaf kecuali dia bohong. Ya, perkataan Maimun bin Mahran ini diriatkan oleh Al-Khara'iti dalam kitabnya Masawil Akhlaq wa Madzmumuha. Ya, maka ta'amal renungkanlah bagaimanakah cara menyeret perkataan yang belum dicek, perkataan yang belum kita tasabut dan tabayun, maka itu menyeret kepada buruk sangka. Kemudian dari buruk sangka kemudian mencela kehormatan orang yang kehormatannya terjaga. Kemudian bohong, wallahul musta'an. Maka ini silsilahnya, ini urutannya. Ya, berasal dari mendengar berita yang belum jelas. Tanpa klarifikasi ada kemudian buruk sangka. Tanpa kemudian ada klarifikasi kita buruk sangka terlebih dahulu. Ada berita yang belum valid masuk, kemudian ada prasangka di hati, setelah itu keluar komentar. Komentarnya apa? Ta'an, mencela kehormatan orang lain. Akhirnya disesali. Besoknya minta maaf dan supaya dimaafkan dan bohong. Itu mata rangkai, mata rantai dosa yang terjadi. Gara-gara ya, berita yang tidak valid, dan percaya berita yang tidak valid, kemudian gara-gara demikian juga diperankan juga oleh buruk sangka, mental buruk sangka yang ada dalam hati seseorang. Maka berangkat dari kalam nurair musabbat, kita mendengar berita dan perkataan yang belum dicek, yang belum valid, masuk ke dalam hati dan hatinya penuh buruk sangka, kemudian keluar di lisan dalam bentuk celaan terhadap kehormatan nama baik seseorang. Akhirnya disesali. Jadi masalah. Buntutnya panjang. Akhirnya disesali, kemudian minta maaf. Terus supaya dimaafkan, bohong. Wallahu musta'an. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, innalah dia tasadda, sesungguhnya orang yang mengurusi lidabtil waqa'i minal aqwal wal af'al warijal, untuk kemudian menilai realita perkataan atau kemudian perbuatan atau perawi atau menilai orang, maka dia punya kewajiban untuk taharifin nakal, untuk kemudian hati-hati dalam mengutip. Walaya jizim, dan tidak memastikan kecuali setelah diteliti, dan tidak mencukupkan diri dengan kutipan yang telah tenar. Oh, beritanya santer kemudian dianggap benar. Jangan cukupkan diri dengan demikian. Tidak bisa dicukupkan diri dengan berita yang santer. Oh, ini sudah rahasia umum. Itu tidak bisa jadi tolak ukur kalau itu satu hal yang benar. Maka siapa orang yang mau mengomentari ucapan, mengomentari perbuatan, mengomentari orang, maka dia harus hati-hati dengan berita, dengan kutipan. Jangan berani kemudian memberikan kesimpulan tegas, kecuali setelah diteliti. Ya, dinukil dari Dail Tabar Al-Masbuk, kata karya As-Sakhawi. Dan jika komentar negatif kepada lawan itu dibangun di atas kila waqala, di atas rumor dan berita yang tidak jelas, maka ingatlah bahasanya orang yang komentar semacam itu, maka dia telah menenggelamkan, telah memasukkan lisannya ke dalam kubangan auham, anggapan-anggapan yang tidak berdasar. Wa in kana shadiqan, dan jika memang itu benar, maka sungguhnya dia telah menghilangkan dari dirinya, telah menghilangkan dari orang tersebut, min sayatihi, kejelekannya dan dosanya, sesuai dengan kadar amal kebajikan yang dia berikan kepada orang tersebut. Li'anal kalam fihi, karena membicarakan orang lain meskipun itu benar sesuai dengan kenyataan, itu tetap dosa dari sisi itu riba, itu namimah. Sebagaimana yang telah lewat, sebagaimana penjelasan yang telah lewat di buku ini. Maka bagaimana lagi jika itu ternyata yakzib minhu al-kathir, banyak orang itu bohong. Ya, maka jika seorang itu mengentari lawannya, orang yang tidak dia sukai, dan dasarnya cuma berdasarkan rumor, berdasarkan kila waqal, berita yang tidak jelas. Ya, maka orang ini ya telah menenggelamkan lisannya ke dalam kubangan anggapan yang tidak berdasar. Jika tekok ternyata kebetulan ngepasi kok benar. Cuma berdasarkan rumor, berita tersebar, kemudian dia komentar. Komentar dengan orang yang tidak dia sukai, tentang orang yang tidak dia sukai. Ternyata rumornya itu benar. Ya, maka apakah selamat dia dari dosa? Tidak. Karena kalau itu benar, maka itu kan riba. Dan riba tetap dosa. Maka orang yang bertindak semacam ini, maka dia telah berbagi ganjaran amal kebajikan kepada orang yang dia gunjing. Oleh karena itu, maka Nabi SAW melarang kita untuk iktimad bersandar dengan mayus'am, apa yang disangka. Atau terjemah bebasnya, Nabi melarang kita untuk bersandar, menjadikan patokan dengan katanya. Min ra'i tathabut, tanpa ada, kemudian tathabut, mencari validitas berita. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, apa yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang katanya? Maka kata Abu Mas'ud, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sa matiyatu rajuli za'amu. Sejelek-jelek kendaraan seseorang itu adalah katanya. Katanya demikian. Banyak orang bilang, nah, artinya dalam artian katanya. Maka itu sejelek-jelek alasan. Sejelek-jelek landasan untuk kemudian komentar. Ketika landasannya adalah katanya. Al-Baghawi dalam Sharh Sunnah, Al-Baghawi Asy-Syafi'i, beliau madzhabnya Syafi'i, mengomentari hadis ini dengan mengatakan, maka Nabi SAW memerintahkan tathabbut dalam apa yang dikutip dan hati-hati dalam apa yang diriwayatkan. Sa'd Rahman ibn Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Ariyat An-Nadirah mengatakan, di antara kemudian kesalahan yang sangat fatal, yang sangat berbahaya, menerima perkataan orang lain satu dengan yang lain. Menerima perkataan satu orang yang mencela orang lain, kemudian membangun di atasnya, pendengar membangun di atasnya tersebut, cinta dan kebencian, pujian dan celaan. Faka maka betapa banyak hasalah terjadi bihadal khalat, gara-gara kesalahan ini terjadi berbagai perkara yang dampaknya adalah penyesalan. Dan betapa banyak orang itu menyebar luaskan berbagai perkara yang tidak ada lah hakikota lah bil kuliah, yang tidak sesuai dengan kenyataan sama sekali. Maka menjadi kewajiban orang yang berakal untuk tathabut, untuk taharus, hati-hati, dan tidak tergesa-gesa. Maka dengan hal ini, diketahuilah kualitas agama seseorang, ketenangannya, dan kualitas akalnya. Ya, maka kata saya, Ibnu Sa'di rahimahullah ta'ala, kualitas agama, kualitas akal, kualitas ketenangan itu akan terlihat berkenaan dengan masalah sikap seseorang terhadap berita. Itu nanti akan kelihatan. Indikator bagus dan berkualitas dan tidaknya agama seseorang itu ketika dia disampaikan kepadanya berita ini dan itu. Apakah dia adalah seorang yang tipikal mudah nge-share, mudah berbagi, mudah kemudian kabar-kabar, cerita-cerita, ataukah dia adalah orang yang menahan diri untuk komentar, kemudian karena tathabut, maka akan kelihatan. Maka orang yang betul-betul agamanya berkualitas, dia tidak akan bermudah-mudah untuk segera komentar. Ada mutasarro, dia akan taharus, hati-hati, tidak tergesa-gesa untuk komentar, tidak tergesa-gesa untuk menyebar luaskan, tidak tergesa-gesa untuk nge-share berita. Ini menunjukkan kualitas agama, kualitas ketenangan, dan kualitas akal. Waqad qil, kemudian ada syair yang mengatakan, tidaklah penyakit manusia-manusia yang baik ila huwa tuha, kecuali manakala ketika sesatnya itu lagi muncul, isengnya itu lagi keluar. Wa ma'afatul akhbar ila huwa tuha, dan tidaklah penyakit berita kecuali perawinya, penukilnya, pengutipnya yang tidak ya, yang tidak berkualitas. Maka penyakitnya orang baik adalah ketika muncul isengnya. Ya, karena orang baik kadang iseng. Nah, ketika isengnya itu tidak ada, nah, maka dia akan jadi orang baik yang sempurna. Nah, penyakit berita adalah orang-orangnya yang membawanya dan menceritakannya. Hal demikian, ingka nabi hajatin ila tathabut. Jika berita tersebut memang perlu tathabut. Karena tidak semua berita yang disandarkan, dikaitkan dengan seseorang, itu perlu tathabut. Li'ana qad yasau al-iktifak bil-ahdi. Kalau orang tidak mau tathabut, maka adalah dia iktifak mencukupkan diri dengan poin-poin berikut ini. Tathabut itu kan capek. Orang harus kemudian bersusah payah nemui orangnya dan sebagainya. Nah, tidak mesti kemudian harus pilihan harus tathabut, tidak mesti. Kalau tidak mau tathabut yang itu perlu biaya, perlu ini, maka ya, pilihannya adalah cukupkan diri dengan poin-poin sebagai berikut. Qad yasau, maka cukup baginya al-iktifa'u mencukupkan diri bil'ati dengan poin-poin berikut ini. Yang pertama, mencari uzur untuk saudaranya. Mastata' ila dalika sabila. Selama ada jalan untuk bisa mencari uzur dan pemakluman untuk orang lain. Wa hadza syai'un, dan ini adalah satu hal yang nyaman dilakukan oleh jiwa-jiwa yang lapang dengan kebaikan. Yaitu jiwa-jiwa yang memiliki hati-hati yang penuh dengan kasih sayang kepada orang lain. Ya, orang yang bisa kemudian memaklumi, mencari, punya semangat mencari pemakluman untuk orang lain, itu adalah orang yang di dalam hatinya penuh dengan kasih sayang kepada orang lain. Dan ada orang yang menginginkan kebaikan, lapang hatinya dengan kebaikan untuk orang lain. Kalau orang lain itu dalam kebaikan, dia terus senang. Oleh karena itu, maka ketika ada hal yang jelek dari orang lain, maka dia cari-cari alasan untuk memaklumi orang tersebut. Jangan-jangan dia demikian, jangan-jangan dia demikian. Diatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam Mudaratun Nafsi dan Al-Mahamili dalam Al-Amali. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, janganlah engkau berprasangka dikarenakan satu kata-kata yang muncul dari mulut seorang muslim. Janganlah engkau berprasangka yang jelek. Manakala engkau jumpai laha fil khairi mahmalan. Mahmalan, tafsiran yang baik untuk kata-kata tadi. Dan As-Suyuti dalam Durr al-Manthur menyebutkan bahasa Imam Ahmad meriatkan hadis di atas. Atau riwayat di atas dalam kitabnya Zuhud. Dan ini adalah athar yang sahih. Faqat rawahu, maka perkataan Umar di atas diriatkan juga dimna bagian dari perkataan yang panjang. Diriatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Beliau juga mazhabnya Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Mutafiq Wal-Muftariq. Dan Ibnu As-Sakir juga Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Dan Ibnu Najjar dalam kitabnya Dail Tarikh Baghdad. Dan Az-Zubair bin Bakar dalam kitabnya Al-Mufaqqayat, sebagaimana di Adul Al-Mung dengan sanad yang hasan dari Sa'id bin Musayyib, seorang Sayyidu Tabi'in, pemimpin para ulama Tabi'in, beliau mengatakan, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meletakkan untuk rakyatnya 18 perkataan yang semuanya adalah hikmah. Qal, Umar mengatakan, ma'aqabta, tidaklah anda membalas dan menghukum orang yang durhaka kepada anda, orang yang durhaka kepada Allah pada diri anda, semacam orang yang zalim kepada anda, dengan hukuman yang lebih berat, semisal anda taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya. Hukuman yang paling berat ketika ada orang yang zalim kepada kita adalah kita bersikap baik dan adil kepadanya. Dia zalim kepada kita, namun kita tidak zalim kepadanya. Bahkan kita bersikap adil dan bersikap baik kepadanya. Itu malah berat bagi orang tersebut. Dia zalim, orang ini malah tambah baik sama saya. Itu malah menderita yang zalim. Nih. Kalau kemudian dia iseng kurang ajar, kita balas dengan kurang ajar, dia senang. Wong, dia, yang dia inginkan itu. Berbalas kurang ajar. Nah, kalau kemudian dia kurang ajar, kok kita malah baik sama dia. Dia yang pusing dia. Maka kata Umar bin Khattab, hukuman terberat untuk orang yang zalim dengan kita berbuat baik kepadanya. Kalau kuat. Kalau bisa ya. Itu hukuman yang paling berat untuk orang yang zalim, orang yang ngerjain kita, orang yang zalim kita, orang yang memfitnah, menuduh kita, dengan kita malah berbuat baik kepadanya. Wata amru akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka minhu ma yaghlibuka. Dan letakkanlah wada' dan letakkanlah dan tafsirilah keadaan saudaramu, perkataan perbuatan saudaramu dengan tafsiran yang paling baik. Sampai datang kepadamu dari orang tersebut satu hal yang mengalahkan tafsiran-tafsiran yang baik. Oh, ternyata tidak bisa ditafsir kecuali dengan tafsiran yang jelek. Namun selama masih bisa ditafsir dengan tafsiran yang baik, tafsirilah ucapan saudaramu, perbuatan saudaramu dengan tafsiran yang paling baik, kata Umar bin Khattab. Kemudian beliau juga katakan, janganlah engkau berprasangka gara-gara satu ucapan yang keluar dari seorang muslim, janganlah engkau berprasangka buruk kepadanya, padahal engkau mendapatkan adanya mahmalan, adanya tafsiran yang baik untuk perkataan tersebut. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya dalam tuhmah, dalam tuduhan, maka janganlah dia cela orang yang berburuk sangka kepadanya. Orang yang kemudian nyerempet-nyerempet melakukan hal yang nyerempet-nyerempet dengan hal-hal yang berbau kejelekan. Ini, maka jangan kemudian, jangan salahkan jika ada orang yang berburuk sangka kepadanya. Ini, orang yang kemudian menyerempetkan dirinya ke dalam kejelekan. Dia tidak melakukan kejelekan, cuma nyerempet-nyerempet. Duduk-duduk nongkrong ya di depan kafe, ya cuma duduk-duduk ya. Ya cuma duduk-duduk, ya cuma lihat mobil lewat, ya duduk-duduk. Tapi di depan kafe diskotik. Nah. Maka siapa yang berbuat semacam ini, jangan salahkan jika ada orang yang berburuk sangka kepadanya. Karena wajar orang berburuk sangka kepadanya. Ada ghaibah, ada gelagat yang enggak baik. Kemudian di antara nasihat Umar bin Khattab, beliau katakan, "Waman katama sarahu kanat al-khiratu fi yadihi." Maka siapa yang menyikat rahasianya, maka kebaikan itu ada di tangannya. Wa alayka bi ikhwani siddiqi. Dan hendaklah kalian mencari kawan-kawan yang tulus. Ta'is fi aknafihim. Maka engkau akan hidup dalam lindungan mereka. Karena kawan-kawan yang tulus adalah perhiasan di saat senang. Wa uddah dan senjata. Saat mendapatkan balak dan kesusahan. Hendaklah engkau jujur, meskipun jujur itu menyebabkan engkau mati. Wa in qatalaka, meskipun kejujuran itu membunuhmu. Wala ta'rid fi ma la ya'ni. Dan janganlah engkau berpaling dalam perkara la ya'ni. Yang tidak yang tidak kemudian penting bagimu, atau mungkin maknanya adalah berpalinglah dari perkara yang tidak bermanfaat, hal yang tidak bermanfaat, maka berpalinglah. Lanya ini yang kemudian kayaknya meragukan, mungkin maknanya adalah tu'rid fi malayani. Perkara yang tidak penting, tidak perlu, berpalinglah. Walatas ala amalam yakun. Jangan tanyakan perkara yang belum terjadi. Fa'inna fi makana, karena dalam apa yang telah terjadi, sudah ada satu hal yang menyibukkan. Amalam yakun. Sehingga tidak perlu kemudian memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Dan janganlah engkau mencari hajatmu, kebutuhanmu kepada orang yang tidak menginginkan kesuksesanmu padanya. Kesuksesan untukmu. Janganlah engkau meremehkan sumpah palsu, maka engkau akan binasa. Janganlah engkau berkawan dengan ahli maksiat, maka engkau akan belajar dari kemaksiatannya. Ya, maka minimal dampak jelek berkawan dengan ahli maksiat, Anda belajar cara bermaksiat dari orang tersebut. Oh, caranya gitu ya. Oh, caranya korupsi itu kayak gitu tuh. Oh, kemudian tahu, oh caranya begini. Nah, orang yang kemudian berkawan dengan orang yang kemudian selingkuh, oh caranya selingkuh itu kayak gini tuh. Nah, supaya enggak ketahuan istri itu kayak gini caranya. Itu diantara dampak buruk berkawan dengan ahli maksiat. Minimal Anda belajar cara bermaksiat. Wa'tazil aduwaka, jauhilah musuhmu. Wahdar sadikoka, dan waspadalah dengan kawan kecuali kawan yang terpercaya. Dan tidak ada kawan yang terpercaya kecuali kawan yang mempunyai rasa takut kepada Allah Ta'ala. Watakhasya, dan khusuklah dan tenanglah ketika engkau ingdal kubur, di dekat kubur. Wadhalla ingda ta'ah, dan hinakalah diri ketika engkau berbuat taat. Wasta'asim, dan carilah pegangan yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi musibah. Dan wastasyir, dan bermusyawarahlah, mintalah saran dalam perkara Anda kepada orang-orang yang merasa takut kepada Allah. Karena Allah yaqul berfirman, "Innam yakhsallaha min ibadihi ulama," yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Demikian nasihat panjang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang asal juga dilihatkan oleh Baihaqi dalam Shu'abul Iman. Dari Sa'id bin Musayyib, Sa'id mengatakan, kataba ilayya batu ikhwani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menulis surat kepadaku sebagian kawanku dari sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan semisal athar di atas, berarti surat tersebut adalah surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia juga dilihatkan oleh Abu Syekh dalam Taubikh wa Tanbih dan Abu Nu'aim dengan sanad yang sahih, bahasanya Umar bin Abdul Aziz karena yaqul, beliau mengatakan, ahsin bisahibika adhanna, maka berbaik sangkalah dengan kawanmu, malam yaghlibaka, selama tidak ada yang mengalahkanmu, selama masih memungkinkan untuk berbaik sangka kepadanya, kecuali semua kemungkinan untuk berbaik sangka itu memang tidak ada, engkau kalah. Karena ternyata dia begini, begini, begini, begini, ada indikator begini, begini, begini, begini, yang itu semuanya mematahkan kemungkinan-kemungkinan untuk berbaik sangka. Nah, baru ketika itu, baru boleh tidak berbaik sangka, kata Umar bin Abdul Aziz. Namun selama masih ada peluang, ada bisa untuk dimaknai dengan makna yang baik, maka maknailah dengan makna yang baik. Kemudian dalam Al-Israf fil Manazil Asraf dan Mudaratun Nas, dua-duanya karya Ibnu Abi Dunya dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ayahku yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata dan berpesan kepadaku, wahai anakku, jika engkau mendengar perkataan dari seorang muslim, maka janganlah engkau maknai ala syai'in nasyar, dengan makna yang jelek, selama engkau wajata laha mahmalan minal khair, selama engkau bisa menafsirinya dengan tafsiran yang baik. Sanadnya sahih, ya, seandainya tidak ada an'anah riwayat an dari Ibnu Juraid, akan tetapi ada kemudian penguatnya dalam riwayat yang lain yang dihatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Masih dari kitab Mudaratun Nafs karya Ibn Abdi Dunya, anhu dari Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, aqalun nas a'dharhum lahum, manusia yang paling berakal adalah manusia yang paling pintar memaklumi orang lain, itu yang paling berakal, kata Umar bin Abdul Aziz ketika ada orang berbuat demikian, oh dia itu begini-begini maksudnya, dengan maksud yang baik. Ada orang yang ngomong demikian, oh itu tafsirannya demikian-demikian, dengan tafsiran yang baik. Selalu saja bisa dia tafsir dengan tafsiran yang baik, dia maknai dengan makna yang baik. Itu orang yang sangat berakal, kata Umar bin Abdul Aziz. Wafi demikian juga dalam kitab Mudaratun Nafs, demikian juga kitab Az-Zuhud karya Hannad, dan Amali Ibn Sam'un, dan Su'abul Iman karya Baihaqi dari Abul Qilabah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, carilah untuk saudaramu seorang muslim al-udhra bijuhdika, pemakluman bijuhdika dengan seluruh kemampuanmu. Jika engkau tidak mendapatkan celah untuk memakluminya, maka katakanlah kepada hatimu, boleh jadi saudaraku punya alasan yang tidak aku ketahui. Demikian juga dalam Su'abul Iman, dalam Taubi' at-Tanbih karya Abu Syekh dari Ibnu Sirin, dari Muhammad bin Sirin, beliau punya perkataan yang semisal. Kemudian dalam Su'abul Iman dari Ja'far bin Muhammad, beliau mengatakan, jika sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu yang kau ingkari, maka carikanlah untuknya alasan untuk memaklumi. Carilah 1-70 alasan. Jika engkau bisa mendapatkannya di ke poin ke-70 engkau bisa menemukannya, maka alhamdulillah. Dimaknai dengan demikian, dimaknai dengan makna pertama, oh ternyata tidak mungkin karena ada indikator demikian. Ya sudah, saya maknai dengan makna kedua. Oh ini terpatahkan dengan indikator yang kedua. Oh saya maknai dengan makna yang ketiga. Makna yang baik yang ketiga. Oh ini terpatahkan dengan indikator yang ketiga. Terus, saya maknai dengan makna yang ke-58. Ke-68. Oh tidak bisa, ada indikator 68 yang mematahkannya. Oh saya maknai dengan makna 69, makna yang baik ke-69. Oh itu mentah karena ada indikator yang ke-69. Oh ya sudah saya maknai dengan makna yang baik ke-70, mentah juga dengan indikator ke-70. Nah fa'in asob tahu, jika engkau mendapatkan sampai 70 pemaknaan tadi, kau mendapatkan, kau ada yang kemudian cocok, maka alhamdulillah. Wa illa ternyata sampai pemakluman yang ke-70 itu dipatahkan dan dimentahkan oleh indikator ke-70. Maka katakanlah kepada hatimu, supaya kemudian engkau tidak berbuk sangka kepadanya. Maka katakanlah pada hatimu, la'allahu udhran la'arifuhu. Boleh jadi dia punya alasannya, tidak aku ketahui. Sehingga dia berbuat demikian, atau sehingga dia berucap demikian. Dalam kitab Adabus Shohbah karya Abdurrahman As-Sulami, dan sanad yang sama ada dalam Baihaqi dalam Su'abul Iman dari Hamdun Al-Qasar. Beliau mengatakan, "Idza zalla akhun min ikhwanika." Jika ada salah satu temanmu yang tergelincir dalam perbuatannya atau ucapannya, sehingga dia punya ucapan yang menyakitkanmu atau perbuatan yang menyakitkanmu, fatlubu lahu sab'ina udhran. Maka carikanlah untuk dia 70 alasan pemakluman. Boleh jadi demikian, boleh jadi demikian, boleh jadi demikian. Jika ternyata hatimu tidak bisa menerima 70 alasan tadi, fa'lamu anal ma'iba anfusukum, maka ketahuilah bahasanya yang bejat adalah dirimu. Nah, yang jelek itu kamu. Di mana dhahara lil muslimin sab'una udhran, di mana seorang muslim itu ada padanya 70 alasan pemakluman, namun engkau tidak mau menerimanya. Ya, maka lihat semuanya kata-katanya mirip-mirip. Nih, kata-katanya mirip-mirip. Angkanya bahkan mirip-mirip 70 alasan. Atau kemudian maklumi sampai kemudian kau tidak ada lagi alasan untuk bisa memakluminya. Semuanya kata-katanya mirip-mirip. Maka beliau katakan, maka lihatlah bagaimanakah para ulama salaf itu mereka saling berpesan dengan kata-kata ini. Seakan-akan mereka semua omongannya sama. Semuanya sama. Sepakat untuk kemudian jika ada saudaramu yang menyakitkanmu dengan perbuatannya atau ucapkannya, maka janganlah berburuk sangka. Carikan alasan untuk memaklumi dirinya. Dan ini serupa dengan apa yang diatkan dalam Adabus Shohbah dari Abdullah bin Muhammad ibn Manazil. Dia mengatakan, orang yang beriman itu mencari pemakluman untuk saudaranya. Lain halnya dengan orang munafik, dia mencari ketergelinciran dan kesalahan saudaranya. Oleh karena itu ada ungkapan yang mengatakan, al-mu'minu mi'zarun, wal-munafiku mi'zarun. Maka orang yang beriman itu mencari pemakluman. Orang munafik itu mencari ketergelinciran. Dia gembira kalau orang lain itu terjatuh dalam kesalahan. Namun orang yang beriman gembira kalau dia bisa menemukan alasan untuk memaklumi perbuatan saudaranya dan kesalahan saudaranya. Diatkan Ibnu Sa'ad dengan sanad yang hasan. Bahasanya Bakar Al-Muzani mengatakan, iyaka min kalamin ma in absabta fi lam tujar. Hati-hati dengan perkataan yang jika engkau benar dalam perkataan tersebut engkau tidak dapat ganjaran. Namun jika engkau salah engkau dapat dosa. Apa itu? Su'udhanni bi'akhika. Buruk sangka dengan saudaramu. Hati-hati dengan ucapan. Engkau katakan itu benar sesuai dengan kenyataan, enggak ada ganjarannya. Nah, kalau kemudian meleset alias fitnah, engkau dapat dosa. Itulah buruk sangka dengan orang lain. Wa'anhu kemudian masih dari Bakar Al-Muzani. Sebagaimana di Tarbih wa Tanbih, beliau mengatakan, ihmalu ikhwanakum ala makana fihim. Maka maknailah perbuatan saudaramu ala makana fihim dengan apa yang ada pada dirinya. kama tuhibuna ayahmilukum ala makana fikum. Sebagaimana kalian ingin untuk ditafsiri dengan apa yang ada pada diri kalian. Maka tidaklah semua yang engkau lihat darinya itu adalah ketergelinciran atau ketergenciran. Tidaklah semua orang yang engkau lihat darinya ketergenciran waqa'a min ainika, jatuh dia dari matamu, dari pandanganmu. Fa anta aula man yura dzalika minhu, karena engkau adalah orang yang paling layak untuk terlihat ketergelinciran tersebut dibandingkan orang tadi. Ya. Maka jika engkau melakukan kesalahan, apa yang kau inginkan dari orang lain? Engkau ingin orang lain memaknai perbuatanmu dengan track recordmu. Engkau orang baik-baik. Maka kemudian dimaknai dengan yang baik-baik. Jika demikian, maka maknailah perbuatan orang lain, ucapan orang lain dengan track recordnya. Track recordnya dia apa? Latar belakang dia apa? Baik-baik, orang baik-baik. Maka maknailah dengan makna yang baik-baik. Sebagaimana engkau ingin ketika terjumus dalam kesalahan orang lain untuk memaknai dan menafsiri perbuatan kita dengan berdasarkan track record kita. Itu pesan beliau. Dan tidaklah semua orang yang kau lihat dia melakukan kesalahan, melakukan keburukan. Janganlah kemudian setiap orang yang kau lihat melakukan kesalahan, jatuhlah nilai dia di hadapan matamu. Kau anggap dia adalah orang yang buruk, orang yang jelek, gara-gara satu kesalahan yang dia lakukan. Maka ingatlah bahasanya, engkau lebih layak untuk seperti itu. Untuk jatuh nilaimu di hadapan orang lain. Karena ternyata kesalahanmu lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.